Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pembahasan berikutnya setelah jamu taksir adalah at-tashghir. Ya, at-tashghir. At-tashghir disebutkan dalam catatan kaki maknanya taghyirun makhsus fi binyatil kalimah. Perubahan khusus pada bentukan kata. Li fawaida maqsudatin, karena adanya faedah yang dituju. Wa'isam maka thalika tahkir, dan juga dinamai dengan tahkir. Walahu kama sayati awzanun khasa, dan baginya tafsir dan tahkir memiliki wazan-wazan khusus yang digunakan ijazan untuk meringkas. Lidalalati ala tisafil musaghar, untuk menunjukkan tersifatinya isim ini tafsir dengan satu dari sifat-sifat allati tusamma fawaidat tafsir, yang sifat-sifat tersebut disebut dengan fawaid tashghir ijaz. Rajulun maknanya rajulun haqir, seorang yang rendah, tentunya lebih ringkas rujail daripada rajulun haqir. Itu makna tashghir, dan didatangkan bahasan tashghir setelah taksir. Ya, setelah taksir, karena antara keduanya itu ada isyirak pada banyak masalah, ada kesamaan dalam banyak masalah. Oleh karenanya si Bawi mengatakan bahwasanya taksir dan tafsir min wadin wahid, datang dari lembah yang sama. Ya. Baik, kita baca ucapan dari An-Nazim rahimahullah. Fu'ilani ja'ali thulathiya idza saghartahu nahu qudayn fi qada fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqaka ja'li dirhamin duraihima fu'ailan ij'al ats-tsulatsi fa'ilan maf'ul bi muqaddam thanin. Kemudian ats-tsulatsi maf'ul bi awal dari ij'al. Jadikanlah isim tsulatsi pada wazan fu'ail. Idza saghartahu, apabila engkau menaskhirnya. Contoh Qudayn sebagai bentuk tafsir dari qadha. Qadha adalah ma yasqut fil 'aini wa syarab, kotoran yang menimpa mata ataupun minuman. Ya, qadha qudayn. Ya. Jadi tafsir ini mengembalikan ya huruf-huruf kepada aslinya. Ya, mengembalikan huruf-huruf kepada aslinya. Qadha sebelum ditafsir, maka dikembalikan dulu alifnya kepada huruf asli dari alif itu, yaitu ya. Ya. Kan qadhai. Qadayun, ya. Qadayun jadinya. Kemudian di dhammah qafnya untuk tasghir, dan di fathah tetap yang keduanya. Kemudian ditambahkan ya tasghir. Jadi Qudayun. Kemudian didhomkan. Maka jadilah Qudayun. Qudayun. Ya. Fu'ailun ma fu'ailin lima. Adapun wazan fu'ail dan fu'ail ini diperuntukkan bagi isim yang faqa', zada ala thulasi, melebihi tiga huruf, rubai dan seterusnya. Kaja'li dirhamin duraihima, seperti menjadikan dirham di atas tasghir duraihima. Ya, fu'ail. Dirham di situ adalah rubai. Ya. Kita baca dulu tentang faedah dari at-tasghir nomor 4, ya. Fawaid tasghir, di antara faedah tasghir adalah yang pertama tasghiru ma yutawaham kibru, memperkecil sesuatu yang terbayang besarnya. Contoh Jubail, kalau dikatakan jabal besar, maka ketika yang dimaukan adalah bukit anak gunung, maka ditasghir Jubail, tasghir dari jabal. Kemudian yang kedua tahqiru ma yutawaham 'izamuhu, mengecilkan, meremehkan sesuatu yang terbayang besarnya. Contoh Subay'un, tafsir sabu', binatang buas. Ya, Uwailim dari alim, Butailun dari bapal. Ya. Kemudian yang ketiga taqlilu ma tutawaham kasratuhu, menyedikitkan sesuatu yang terbayang banyaknya. Seperti duraihimat, beberapa dirham. Tasghir dari dirham. Ya. Kemudian yang keempat, taqribu ma yutawaham bu'duh, mendekatkan sesuatu yang terkesan jauhnya. Ada kalanya pada zaman, contoh qablum, jadi qubail al-asr. Qubail al-asr, sedikit sebelum asar. Ya. Wa imma fil makan, ada kalanya pada tempat. Contoh fuwaiqa. Ya. Fuwaiqa ad-dahr, jadi qubaila al-asr, ya. Kemudian fuwaiqa ad-dahr, fuwaiqa ad-dahr. Sedikit di atas ad-dahr, rumah itu. Wa imma fil rutbah, ada kalanya pada rutbah. Usaygir minka, ya. Lebih kecil sedikit darimu, ya. Juga diantara faedahnya ta'zim, membesarkan sesuatu. Seperti ucapannya Labid ibn Rabi'ah al-Amiri, wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwayhimatun tasfarru minhal anamilu. Setiap manusia kelak akan dimasuki di tengah-tengah mereka duwayhimah, yakni al-maut, kematian. Tasfaru minhal anamilu, yang menguning karenanya jari jemari. Juga diantara hanya saja di sini disebutkan bahwasanya faedah yang kelima ini diingkari oleh al-Basriyun. Wa za'amu anna tasghir la yakunu li ta'zim, dan mereka mengklaim bahwasanya yang mana tasghir ya tidak untuk ta'zim. Li'annahuma mutanafiyan, karena antara tasghir dan ta'zim saling bertolak belakang. Dan yang keenam diantaranya adalah at-tahabbub wa idharu al-wud, untuk mendatangkan kecintaan dan menampakkan kasih sayang. Contoh ya bunayya, ya ukhayya, ya, ya bunayya, ya ukhayya, ya. Kemudian yang ditashhir adalah, ataupun isim-isim yang ditashhir itu ada syarat-syaratnya, ya. Isim yang ditashhir ada syarat-syaratnya, disebutkan sebagiannya dalam catatan kaki itu nomor 5, ya. Yang pertama an yakuna isman, agar ia berupa isim. Ya, falai sohor al-fi'lu walal harfu, maka tidak boleh tasghir fi'il, tidak boleh pula huruf. Ya, li'anna tasghir wasfun fil makna, karena tasghir itu sifat secara makna. Ya. Wa syadz tasghiru fi'il ta'ajjub, dan syadz sedikit sekali pentasghiran fi'il ta'ajjub. Ya, tidak bisa dikiaskan. Syarat yang kedua an yakuna ghayra mutawaghil fi syibhi al-harf, agar isim yang ditasghir tidak terlalu mirip dengan huruf, tidak tenggelam dalam kemiripan dengan huruf. Maka fala tusagharu al-mudmarat, dhamir-dhamir tidak boleh ditasghir. Tidak pula man, istifhamiyah atau syartiyah, tidak boleh pula ditasghir kaifa, dan yang semisal keduanya. Ya. Kemudian yang ketiga an yakuna qabilan litasghir, isimnya menerima tasghir. Ya. Secara makna, sehingga tidak boleh ditafsir kabir, besar, menjadi kubair, tidak boleh, kubayir misalkan, jasim tidak boleh, ya. Tidak boleh pula mentafsir isim-isim yang mu'azzamah, yang dibesarkan, dimuliakan, seperti nama-nama Allah, nama para malaikat, nama para nabi, disebutkan dalam catatan kaki juga ada itu, tinggal dibaca. Yang keempat, agar isim tersebut khalian min syaghit tasghir, kosong dari bentuk tasghir. Ya, ya, dalam catatan kaki, maka duraid tidak boleh ditasghir. Ya. Kumait, kuda hitam kemerah-merahan, ini pun tidak boleh ditasghir karena wazannya wazan tasghir, meskipun maknanya bukan tasghir. Suwai juga demikian. Baik, kita baca syarahnya dari syarih. Idza sughira al-ismu al-mutamakkin dhumma awwaluhu, apabila isim ditasghir, isim mutamakkin, isim yang mu'rab ditasghir, maka didhamma awalnya. Di sini dikhususkan tasghir pada isim yang mu'rab, maka tidak boleh ditasghir isim-isim yang mabni. Disebutkan dalam catatan kaki, fala tusghir al-asma al-mabniyah, isim-isim mabni tidak boleh ditasghir. Waqad syadzat asya'un yuqtasar fiha 'ala as-sama', dan jarang terjadi pentaskhiran isim-isim yang mabni, dan itu terbatas pada sama, tidak bisa digiaskan. Apabila isim ditaskhir, isim yang mu'rab ditaskhir, maka kaidahnya adalah di dhammah yang pertamanya dan di fathah huruf yang keduanya, kemudian ditambahkan setelah huruf keduanya, ya, iya. yang sukun. Wazida ba'da fanihi ya'un sakinah, ditambahkan setelah huruf kedua ya yang sukun. Wa yuqtasaru 'ala dhalik idza kana al-ismu thulatsiyya. In kana al-ismu thulatsiyya, dan dibatasi pada kaidah ini apabila yang ditafsir adalah isim yang thulatsiyya. Ini kaidahnya tadi di dhamma yang pertama, di fathah yang kedua, ditambahkan setelah itu ya yang disukun. Sampai di situ saja kaidahnya. Contoh khalsin fulaisun. Iya. Qadan qudayyun. Iya. Fatan hutayyun tadi ya. Dibalikan dulu. Di situ alifnya, artikan ya. Fatayun ditambahkan ya tasghir. Kemudian jadi hutayyun diidghamkan. Ya tasghir dengan ya aslinya. Kemudian wa in kana ruba'iyan fa aktsar, adapun kalau yang ditafsir adalah isim yang ruba'i atau lebih, fu'ila bihi dzalik, maka kaidah tadi diterapkan di dhamma awalnya, di fathah yang keduanya, setelah itu ditambahkan ya yang sukun, dan ditambahkan kaidah berikutnya, wa kusira ma ba'dal ya, dan dikasrah huruf yang setelah ya-nya, ditambahkan lagi itu. Contoh dirham, jadi duraihim. Ya, bukan duraiham, tapi duraihimun. Jadi dhamma yang pertama di fathah yang kedua ditambahkan ya sukun, kemudian setelah itu di kasrah. Ya. Afi usfur usayfir, pada usfur dikatakan usayfir. Ya. Perlu ditambahkan di sini yaitu bahwasanya ar-rubai al-mujarrad, ar-rubai al-mujarrad, rubai yang mujarrad. Ya. Itu di tasghir di atas fu'ail. Fa Ja'far. Rubai mujarrad yang semuanya huruf asli. Ja'far ju'ai fir. Burthun burai fin. Nah itu. Adapun ar-rubai al-mazid, rubai al-mazid, rubai mazid yang sebelum akhirnya huruf mad. Ya, yang sebelum akhirnya huruf mad, apakah huruf padnya wawu atau alif ataupun ya, maka di atas wazan fu'ail. Contoh rubai mazid yang sebelumnya huruf mad ya adalah kindil, kunaidil, dinar, kalau dinar sebelumnya alif ya, kindil, kunaidil. Kemudian contoh rubai mazid yang sebelum huruf akhirnya adalah huruf mad alif, tadi dinar, dunainir. Contoh rubai mazid yang sebelum akhirnya adalah wawu, yang dicontohkan di sini usfur, usayfir, fa'il itu. Ya. Kemudian pada bait berikutnya musannif mengatakan wa ma bihi limuntahal jam'i wasil bihi ila amthilati at-tasghiri sil. Dan sesuatu yang dengannya tersampaikan kepada muntahal jumu'. Masih ingat pada pembahasan yang barusan kita lewatkan? Dari jumul kafroh atau jumul kafroh yang di atas sirah muntal jumuk. Ya. Ketika menjamakkan semisal musad'in, ya, dibuang di situ huruf tambahannya. Ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Untuk bisa tersampaikan kepada sirah muntal jumuk. Wa ma bihi li muntahal jam'i usil. Apa saja yang dengannya tersampaikan kepada muntal jumuk. Seperti pembuangan huruf asli atau huruf zaid. Maka bihi ila amtilati tafsir sil, dengannya pula hendaknya disampaikan kepada amtilat tafsir apa yang tersampaikan dengannya kepada muntah jumuk, maka sampaikanlah dengannya pula kepada amtilat tafsir. Pada contoh mustad'in sudah lewat, untuk bisa tersampaikan kepada si muntah jumuk harus buang sin dan taknya sehingga menjadi muda'in. Ah, demikian pula ketika ditasghir dibuang sin dan ta'nya. Ya, mudai'in jadinya. Ai idza kana al-ismu mimma yusaghar 'ala fu'ail, yakni apabila isim, satu isim termasuk isim yang ditasghir di atas wazan fu'ail atau di atas wazan fu'ail, maka tuwsila ila tasghirihi, bisa tersampaikan kepada tasghirnya lima sabaqa, dengan perkara yang telah lewat. Annahu tawassal bihi ila taksirihi, yaitu perkara yang tersampaikan dengannya kepada penaksiran, pentaksiran di atas fa'alil dan fa'alil. Berupa ya harfu harfi asliyin, pembuangan huruf asli atau au zaidin, huruf tambahan. Fataqulu fi safrajal, maka engkau katakan pada safrajal humasi mujarrad. Masih ingat humasi mujarrad kalau di bentuk di atas wazan fa'alil bagaimana membuang huruf akhirnya, ya kan? Maka demikian pula ketika ditasghir dibuang huruf akhirnya. Safraj, seolah seperti itu. Maka sufairij. Ya, safrajal dibuang lamnya dulu kemudian ditasghir. Jadilah sufairij. Sebagaimana pada jamaknya di atas fa'alil dibuang akhirnya. Safarij. Wa fi mustad'in, pada mustad'in dibuang sin dan ta'nya kan ketika jamak fa'alil. Maka demikian pula dibuang ketika hendak dijamakkan, ketika hendak ditasghir sin dan ta'nya sehingga mim dan mim dal ain. Kemudian di situ ada iya yang dibuang ya. Digantikan dengan tanwin. Pada mudail maksudnya. Al mustad'in, mustad'in fi qawdin. Iwab di situ apa? Tanwinnya. Mustad'in. Ya. Mudai'in. Ya mudai'in. Dibuang sin dan ta'nya. Ya, kemudian ditasghir dengan idhamah awalnya di fathah yang keduanya dan ditambahkannya sukun sehingga jadi mudai'in. Kalau mudai'in sebagai qadhin ya, tanwinnya iwab. Tanwinnya tanwin tamkin bukan iwab, tamkin. Si qadhin. Kama taqulu mada'in, sebagaimana engkau katakan pada mada'in. Jadi buang apa? Sin dan ta'nya. Hanya saja pada mada'in tanwinnya iwab dia pengganti dari apa? Ya yang dibuang karena dia di atas sigh muntal jumu' seperti jawarin. Adapun mudai'in, mustad'in bukan sigh muntal jumu', maka tanwinnya tamkin. Fa tahdhifu fi at-tasghir ma hadafta fil jam'i, maka engkau buang pada tasghir huruf yang kau buang pada jamak. Insyaallah ini difahami ya. Kalau yang sebelumnya faham. Wa taqulu fi 'alanda, engkau katakan pada 'alanda ketika ditasghir, ingat 'alanda mana yang boleh dibuang? Mana huruf tambahannya? Nun dan alif. Mana yang boleh dibuang? Boleh salah satunya. Pilih nunnya ataupun alifnya. Kenapa? Karena nun dan alif didatangkan untuk ilhaq dengan safar jal. Ya, sudah lewat. Kalau dibuang alifnya berarti ain, lam, nun, dal ditasghir. Ulainid. Gitu. Ulainidun. Ulainidun. Wa in syi'ta qulta. Iya. Kalau engkau mau yang dibuang berarti nunnya. Iya. Maka dikatakan ulaid. Ya, ulaid. Ulaidin ya. Ulaidin. Ya, seperti qadin. Seperti qadin. Ada iya yang dibuang di situ. Iya. Karena pertemuan sukun. Iya. Tanwin dan sukunya pada tanwin dan sukunya pada ya pada sebagai qadin. Kama taqulu fil jam'i, sebagaimana engkau katakan pada jamaknya alanid ataupun aladin. Alanid yang dibuang alifnya, aladin yang dibuang apa? Nunnya. Insyaallah jelas. Kemudian bait yang berikutnya wa ja'izun ta'widu ya qabla taraf in kana ba'du al-ismi fihi man hadaf. Ja'iz itu khabar muqaddam, mubtada'nya ta'wid. Ya. إضافة مصدر إلى مفعوله. Yeah. تعويض يا قبل طرف جائز. Mengganti dengan ya. Ya, yeah, mengganti dengan ya sebelum huruf akhir itu boleh. Mengganti dengan ya. Mengganti dengan ya sebelum huruf akhir itu boleh. Kapan itu penggantiannya dilakukan? Penggantiannya sebelum huruf akhir. In kana ba'dul ismi fihi ma in hadaf, apabila sebagian isim ya pada keduanya pada tasghir dan taksir in hadaf itu dibuang hurufnya. Apabila sebagian isim pada tasghir dan taksir ada yang dibuang hurufnya. Ya. Apakah yang dibuang di situ huruf aslinya seperti pada safrojal kan safarij dijamakan. Ya, dibuang apanya? Lamnya. Ketika dibuang lamnya, yang lam adalah huruf asli, maka boleh digantikan ya lamnya dengan ya sebelum huruf akhir, safarij. Atau oleh tafsir sufairij. Boleh digantikan lamnya dengan ya sebelum huruf akhir, sufairij. Sufairij, ayat itu maksudnya. Ataupun yang dibuang huruf zaid. Iya. Paham insyaAllah ya? Boleh untuk mengganti dengan ya sebelum huruf akhir apabila sebagian isim pada tazkir dan taksir itu hurufnya ada yang dibuang. Kalau hurufnya ada yang dibuang, maka boleh digantikan dengan ya sebelum huruf akhir. Ayajuzu an yu'awwadha mimma hudhifa fi tazkiri aw taksiri ya'un qabla al-akhir. Yani boleh diganti pada isim yang dibuang pada tazkir ataupun taksir, ya boleh diganti dengan ya sebelum akhirnya pada isim yang dibuang pada tazkir dan taksir. Fataqulu fi safarjal, maka engkau katakan pada safarjal, sufairij, digantikan lamnya yang dibuang dengan ya sebelum huruf akhirnya jim, sufairij. Boleh sufairij, boleh sufairij. Safarij, boleh safarij pun boleh. Fa fi habanta, dan pada contoh habanta, hubainit, ditambahkan ya sebelum akhirnya untuk menggantikan alif yang dibuang. Iya. Itu pada tazkir. Pada jamaknya habanit. Boleh hubainit. Atau boleh hubainit. Tanpa mengganti alif yang dibuang. Atau hubainit mengganti alif yang dibuang dengan ya sebelum huruf akhir. Demikian pula pada jamaknya habanit. Boleh habanit. Boleh. Kemudian pada bait berikutnya. Wahaidun anil qiyasi kulluma khalafa fil babaini hukman rusima. Wahaidun anil qiyas, melenceng dari qiyas. Ya, melenceng dari qiyas. Haid khabar muqaddam. Kulluma. Ya, insyaallah sudah difahami ya, karena dari maknanya hukum haid ini dihukumi kullu. Wahaidun anil qiyas kulluma khalafa. Khalafa fil babaini hukman rusima. Menyelisihi qiyas, semua apa yang menyelisihi dua bab ini. Ya, menyelisihi hukum hukman rusima. Ya, hukum yang telah digariskan, yang telah ditetapkan. Ya. Melenceng dari qiyas, semua apa yang menyelisihi pada dua bab ini, tazkir dan taksir, ya hukman rusima, hukum yang telah ditetapkan. Ya, hukman maful bi dari khalafa. Atau lebih enaknya, setiap apa yang menyelisihi pada dua bab ini hukum-hukum yang telah ditetapkan. Setiap apa yang menyelisihi hukum yang telah ditetapkan pada bab tazkir dan taksir, haidun anil qiyas, maka ia melenceng dari qiyas, itu enaknya. Setiap apa yang ia menyelisihi hukum yang telah ditetapkan pada bab tazkir dan taksir, maka itu haidun anil qiyas, keluar dari qiyas, tidak dikiaskan. Syar sama'i sifatnya. Dan syarahnya, ay qad yaji'u kullun minat tasghiri wa taksiri ala ghairi lafzin wahidihi. Kadang datang setiap dari tasghir dan taksir di atas lafad bentuk selain bentuk mufradnya. Ya, berbeda dengan bentuk mufradnya. Kadang datang setiap dari tasghir dan taksir ala ghairi lafzin wahidihi, tidak di atas lafad mufradnya. Maka ini sifatnya yuhfaz walayuqas alaih, dihafal dan tidak dikiaskan. Ya, dihafal, penting menghafal. Ya, tidak cukup dengan sekedar memahami, ada yang harus dihafal. Kaqaulihim fi tashhir maghrib, seperti ucapan mereka orang Arab dalam menashhir maghrib. Jadi mughairiban. Iya, mughairiban. Kalau secara qiyas kan mughairib. Tapi datang dari sana mughairiban. Iya. Kemudian pada asyiyah, waktu petang, usyaisyiyah. Kalau secara qiyas kan usyaiyah ya. Usyaiyah gitu. Tapi datang dari sana yang usyaisyiyah. Berbeda dengan lafal mufradnya. Ya. Wa qawluhum fi jam'i rahab, dan juga ucapan mereka pada jama' rahab. Arahib. Arahib. Ya. Seperti dalam bait syair, dalam catatan kaki disebutkan syahidnya, Ya busa lil harbi allati wab'at arahida fasalahu. Ya. Wahai bus kerugian. Ya, yang lil harbi. Karena sebab peperangan allati wab'at, yang mana peperangan tersebut wab'at meletakkan arahid, kumpulan manusia. Rahab fastarahu, kemudian mereka istirahat. Katanya wa minan nasi man yaz'um anna arahid jam'u jama'. Sebagian orang menyangka atau mengklaim bahwasanya arahid adalah bentuk jamak dari jamak yang lain. Yuqaddar annahum jama'u, menakdirkan, ditakdirkan bahwasanya mereka menjamakkan rahban di atas arhud, di falsun aflus, kemudian dijamakkan lagi menjadi arhaban. Tuma jama'u, kemudian mereka menjamakkan arhud di atas arahid sui aklub akalib. Ya, arahid secara kias jamaknya adalah ruhud, seperti fulus, atau di atas arhud, ya, kiasnya seperti aklub atau roh. Atau rihab, ya, atau rihab, kilat, seperti kilat. Atau rahban, seperti zahran. Nah, itu kiasnya. Cuma datang dari sana seperti itu. Maka itu diterima, dihafal. Kemudian juga pada batil, abatil. Ya, pada batil, abatil. Kalau secara kiasnya, bawatil. Kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan litilwi at-tashhir min qabli alam ta'nithinau maddatihi al-fathun hajam kadza kama maddata af'alin sabaq aw maddata sakrana wa aw maddata sakrana wa ma bihi al-tahaq litilwi at-tashhir min qabli alam, untuk yang setelah ya tashhir, ya min qabli alam, setelah alam ta'nits, setelah alam ta'nits, yakni tanda ta'nits, alam ta'nits, alam ta'nits maksudnya tanda ta'nits, aw maddatihi, atau setelah mad alam ta'nits, al fathu in hatam, fathah itu harus, jadi litilwi itu muta'alliq dengan in hatam, artinya al fathu in hatama gitu. Litilwiya at-tashhiri min qabli alam ta'nitsin aw maddatihi. Jika terjemahannya mungkin lebih enak, fathah itu diharuskan, mesti fathah. Apa yang mesti difathah? Litilwiya at-tashhir, untuk huruf yang datang setelah ya tashhir. Iya. Min qabli alam ta'nits. Iya, sebelum tanda ta'nits. Ya, sebelum tanda ta'nits, atau sebelum mad alam ta'nits, tanda ta'nits. Jadi wajib menfathah huruf yang datang setelah ya tashhir, sebelum ya tanda ta'nits, tak ta'nits ataupun apa madnya ta'nits. Insyaallah ini jelas. Sitamrah, tumairah. Tumairah di situ wajib setelah ya-nya di fathah, tumairah. Setelah ya-nya wajib di fathah, dan di situ ia datang setelah sebelum apa? Ta, kan? Sebelum ta ta'nits. Ya, apa yang madnya? Ta dengan ta'nits dengan madnya hubla, hubaila, lamnya di fathah. Karena ia datang setelah ya tashhir, kemudian sebelum dia apa? Alif ta'nits hubaila. Ya, insyaallah faham ya. Kadzaka ma maddata af'alin sabaq aw madda sukrana wa ma bihi iltahaq. Demikian pula. Ya. Demikian pula huruf yang sabaqa gitu. Ma maddata af'alin sabaq. Demikian pula huruf yang mendahului mad pada af'al. Ya, mad pada af'al. Itu wajib di fathah. Ya. Wajib di fathah. Demikian pula apa? Huruf yang sabaqa gitu. Mad dan af'al. Mad pada af'al. Itu pun di fathah. Seperti Ajmal Ujaimal. Ujaimal. Mimnya di fathah. Ya. Kadza kama maddat af'alin sabaq, demikian pula wajib menfathah huruf yang iya mendahului mad pada af'al, mad pada af'al. Iya. Aw madda sakrona wa ma bihil tahaq, ataupun huruf yang mendahului mad pada sakron dan yang digabungkan dengan hukumnya sakron, itu pun wajib di fathah. Ya, ini pembahasan tentang wajibnya menfathah. Berarti ada empat ya keadaannya. Wajib di fathah huruf yang setelah ya tasghir, yang pertama sebelum tanda ta'nis, ya sebelum ta ta'nis, kemudian setelah sebelum alif ta'nis, kemudian sebelum ya alif pada af'al, sebelum alif pada sakran itu. Syarah ay yajibu fathu ma waliya ya at-tashghir. Ya fathu ma waliya ya at-tashghir in waliyathu ta'u ta'nis aw alifuhu al-maqsurah aw al-mamdudah aw alif af'al jam'an, ini syarahnya. Jelas. Wajib menfathah, wajib menfathah huruf yang datang setelah ya at-tashghir. Wajib menfathah huruf yang datang setelah apa? Ya tasghir. Dengan syarat in waliyathu ta'u ta'nis. Dengan syarat apabila. Iya. Huruf tersebut diikuti oleh ta' ta'nis. Jadi wajib menfathah huruf yang datang setelah ya tasghir. Dengan syarat agar huruf itu yang datang setelah ya ta'nis. Agar huruf itu yang datang setelah ya tasghir. Diikuti oleh ya. Oleh ta' ta'nis. Wajib menfathah huruf yang datang setelah ya tasghir apabila huruf tersebut diikuti oleh ta ta'nis atau diikuti oleh alifuhu al-maqsurah, alif ta'nis maqsurah, atau diikuti oleh al-mamdudah. Ya, oleh al-mamdudah atau diikuti oleh alif af'al jam'an. Ya, yang datang dia sebagai jamak. Ya, jamak. Atau alif fa'lan. Ataupun apa? Alif fa'lan. Alif fa'lan. Yang mana alif fa'lan diungkapkan oleh beliau itu sakran. Alladhi mu'annasatu. Alladhi mu'annasuhu fa'la. Yang mana bentuk mu'annasnya di atas fa'la. Sakran sakra. Satakul fi tamrah. Maka engkau katakan pada tasghirnya. Tamrah tumairah. Tumairah. Setelah ya-nya itu ra di fathah. Kenapa? Karena setelahnya adalah tak ta'nis. Demikian pada hubla, hubaila di fathah lamnya yang datang setelah ya tasghir. Kenapa? Karena setelahnya alif ta'nis. Juga pada hamra, demikian pula humaira. Juga pada ajmal, ujaimal di fathah di sini mimnya setelah ya. Kenapa? Karena setelahnya ada alif af'al. Alif af'al jam'an untuk jamak. Tapi sakran, pada sakran sukairan di fathah. Huruf yang setelah ya-nya, ra-nya. Kenapa? Karena setelahnya adalah alif. Ya, alif fa'lan yang mu'annasnya fa'la. Ya. Kemudian fa'ingkana fa'lan min ghairi babi sakran. Adapun kalau fa'lan tidak seperti sakran, tapi dia ke bab yang lain. Min ghairi bab sakran, bukan pada babnya sakran. Yani mu'annasnya bukan fa'la. Maka lam yuftah maqabla alifih, maqabla alifih. Maka tidak boleh difathah huruf sebelum alifnya. Bal yuksar, bahkan dikasrah. Fatuqlabu al-alifu ya'an. Dibalik dulu alifnya menjadi ya. Ya. Contoh sirhan, serigala. Suraihin. Ya, suraihin. Ya. Sirhan, suraihin. Ya. Bukan apa? Fa'lan fa'la. Maka tidak di fathah setelah ya-nya. Tapi di kasrah. Kemudian alifnya diganti menjadi ya. Sirhan, Sureihan. Kama taqulu fil jama' sebagaimana kau katakan pada bentuk jama'nya demikian pula Sarahin. Iya. Kemudian wa yusaru ma ba'da ya tasghir fi ghairi ma dzukir in lam yakun harfa i'rab. Ah. Dikasrah huruf yang datang setelah ya tasghir pada selain tempat yang telah disebutkan tadi, pada tempat yang disebutkan tadi, kalau setelah huruf tersebut ta ta'nits atau alif ta'nits atau alif af'al jama' atau alif fakran. Dikasrah huruf yang datang setelah ya tasghir fi ghairi ma dzukir pada tempat-tempat selain yang disebutkan. In lam yakun harfa i'rab. Kalau huruf yang datang setelah ya tasghir itu bukan huruf i'rab. Dikasrah, ya. Contoh fataqulu fi dirham, pada dirham duraihimun. Di sini dikasrah duraihimun. Dikasrah. Kenapa duraihim yang datang setelah ya ini dikasrah? Ya karena setelah ya-nya bukan ha ta'nits, bukan alif ta'nits, bukan alif af'al, bukan alif sakran. Di sisi lain ha di sini bukan huruf i'rab, huruf ifraj mim duraihimun. Pada usfur usayfir. Ya. Usayfir. Fa kana harf i'rab, adapun kalau akhirnya adalah huruf i'rab, harakatu harraktahu bi harakati al-i'rab, maka engkau harakati huruf tersebut yang datang setelah ya sesuai dengan harakat i'rab. Contoh hadza fulaysun. Di sini kan setelah ya tasghirnya sin, dan sin huruf i'rab kan, huruf akhir. Maka harakatnya apa? Ya sesuai dengan amil yang menuntutnya. Ya, fulaysun, hadza fulaysun, raaitu fulaysan, wa marartu bi fulaysin. Insyaallah ini jelas. Ya. Di situ ada catatan kaki nomor 2 ya. Kita baca barangkali bermanfaat. Yusyaratu fi fa'lan alladhi tabqa fihi al-fathatu ba'da yatasir wa taslam alifuhu min al-qalbi ya thalatha syurut. Dipersyaratkan pada fa'lan alladhi tabqa fihi al-fathah, yang ditetapkan padanya fathah ba'da ya itasir setelah ya tasir, ya. Wa taslam alifuhu, dan selamat alifnya min al-qalbi, dari dibalik menjadi ya, 3 syarat. Ya, ada 3 syarat pada sakron itu. Ya. Menjadi sukairon, di mana di fathah setelah ya-nya dan alifnya selamat tidak diubah menjadi ya seperti pada Usayfir atau Sureihin. Syarat yang pertama, antakun al-alifu wa nun zaidataini, alif dan nunnya tambahan. Ya. Yang kedua, la yakuna mu'annatsuhu ala fa'lanah, kemudian mu'annatsnya bukan di atas fa'lanah tapi tadi sudah lewat fa'la. Yang ketiga, alla yakunu qad jama'uhu ala fa'alin, agar mereka orang Arab tidak menjamakkannya di atas fa'alin. Ya. Nah, rinciannya adalah falau kanat nunuhu asliyah. Sekarang kalau nunnya asli, bagaimana? Fa'lan nunnya asli. Seperti Hassan, ini nunnya asli kalau diambil dari Al-Husn. Affan, nunnya asli kalau diambil dari Ufunah. Maka dikatakan pada tasghirnya Husaisin, Ufaifin. Dikasrah setelah ya-nya dan diganti alifnya menjadi ya. Walau kanat unthahu ala fa'lana, adapun kalau fa'lan tapi mu'annatsnya fa'lana bukan fa'la, Husaifan, maka dikatakan pada tasghirnya, ya, Sayyi, ya, Saifan, Saifan, Sayyifin, ya, Sayyifin. Walau kanu jama'uhu, kemudian kalau mereka menjamakannya dari fa'alin sebagai sultan, kan Salatin, maka ditafsir dengan Sulaytin, ya, Sulaytin. Cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.